قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma amaluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri terhadap apa yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana hadis ini menunjukkan terjaganya harta dan darah seseorang tidak sekedar dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, akan tapi dia harus memenuhi konsekuensi dari la ilaha illallah. Di antaranya adalah mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga terjaganya darah dan harta seseorang bukan sekedar mengetahui makna la ilaha illallah serta melafadzkannya, bukan juga sekedar meyakini makna la ilaha illallah saja, akan tapi ya, perkara yang sangat penting yaitu mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah, Nabi SAW menyebutkan terjaganya darah dan harta seseorang itu dengan dua perkara dalam hadis tadi. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, maka belum terjaga darah dan hartanya. Nah, mesti ada syarat yang penting ini. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak akan terputus. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhakara Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlihi ta'ala qad aflaha man tazakka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Qala Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, berkata Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar, haddatsana Ubad bin Ahmad wasaqa bi sanadihi an Jabir bin Abdullah. Beliau memaparkan sanadnya dari Jabir bin Abdullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man tazakka, sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Qala man syahida alla ilaha illallah wa khala'a al-andad wa syahida anni Rasulullah. Yani maksud dengan orang yang mensucikan dirinya yaitu orang yang bersaksi la ilaha illallah dan melepaskan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hadis. Tapi hadis dengan sanad yang disebutkan ini ya, hadis yang dhaifun jidda, hadis yang lemah sekali ya, dengan sanad yang disebutkan dalam penjelasan tadi. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Haisami rahul bazar an sayyihi ya Abad bin Ahmad Al-Arzami wa huwa matruk. Imam Bazar meriwayatkan dari syekhnya yaitu Abad bin Ahmad, dan dia rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan hadisnya, sehingga di sini hadis yang lemah sekali. Nah, tapi ada hadis yang sahih yang jelas ya, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim an Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah marfu'an. Kalau marfu maknanya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Kalau disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Ya. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Di sini menyebutkan tentang disyariatkannya jihad memerangi orang-orang musyrikin, memerangi orang-orang kufar, hingga mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, wa yu'minu bi, dan hingga mereka beriman kepadaku. Kenapa? Dikarenakan ada juga yang mengatakan kalimat syahadat la ilaha illallah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahlu kitab, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga perintah berjihad ini perintah untuk memerangi orang-orang kufar, baik dari kalangan ahlu kitab ya, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada orang-orang musyrikin ya, orang-orang kufar dari kalangan orang-orang musyrik yang mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan sampai mereka beriman kepadaku wa bima jitu bihi, dan beriman terhadap apa yang dibawa olehku. Faida fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Dan apabila mereka melakukan itu semuanya, maka mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Dalam artian kalau mereka melakukan apa yang disebutkan tadi, tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas, diambil hartanya. Nah, illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Ya, maksud dengan hak ini, kecuali mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hukuman berkaitan dengan darah mereka dan harta mereka. Nah, dalam artian walaupun mereka menyatakan dua kalimat syahadat, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hukuman berkaitan dengan darah atau harta mereka, maka tidak mengapa untuk menegakkan hukuman kepada mereka. Nah, seperti misalkan membunuh, ya, maka dibolehkan untuk mengkisos. Nah, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, la yahillu damu mri'im muslim illa bi'ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu di antara tiga perkara. Maksudnya, darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Ya. Kecuali kalau si muslim tadi melakukan salah satu di antara tiga perkara. As-sayyibuz zani. Yang pertama, ya, dia sudah menikah, kemudian berzina. Boleh ditumpahkan darahnya dengan cara dirajam. Nah, an-nafsu bin nafsi. Yang kedua, jiwa dibalas dengan jiwa. Ketika seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, ya, disebabkan sengaja dan permusuhan, maka boleh ditegakkan qisas dengan ditumpahkan darah, dengan cara dihukum mati. Nah, yang ketiga, atariku lidinihi al-mufariku lil-jama'ah. Dikarenakan meninggalkan agamanya, murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya. Maka boleh bagi penguasa untuk memberikan hukuman mati kepada orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, murtad, maka bunuhlah. Tapi yang melakukan ini semuanya adalah penguasa, bukan dengan cara main hakim sendiri. Nah, ya, yang jelas, ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, terjaga darah dan hartanya. Kecuali kalau mereka pelanggaran-pelanggaran yang secara hukum syar'i diberikan hukuman berkaitan dengan darah atau hartanya. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita hukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Ya. Kalau zahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, zahirnya, nah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, hukumi dia sebagai seorang muslim. Nah, adapun berkaitan dengan hatinya, apakah ikhlas ataukah tidak ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan kita tidak bisa melihat isi hati seorang. Nah, ini pun ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam suatu peperangan, membunuh seorang kafir atau seorang musyrik. Nah, tiba-tiba orang musyrik ini mengatakan, aku bersaksi la ilaha illallah. Tapi Usamah bin Zaid tetap membunuh orang ini. Nah, anggapan Usama bin Zaid, orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk berlindung saja, supaya tidak jadi dibunuh. Ya, ketika sampai berita kepada Nabi SAW tentang masalah ini, nah, ya, Rasulullah memanggil Usama bin Zaid. Nah, kemudian Nabi SAW mengingatkan dengan keras kepada Usama bin Zaid. Ya. Kaifa taf'alu bila ilaha illallah yawmal qiyamah. Nah, apa yang akan engkau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Demikian, kenapa engkau bunuh orang yang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian Usama bin Zaid memberikan alasan. Dia mengucapkannya hanya muta'awi dan hanya berlindung saja. Hanya berlindung supaya aku tidak jadi membunuhnya. Rasulullah kemudian mengatakan lagi, apalah sakokta an qalbi? Apakah engkau tidak membelah hatinya, dadanya? Kemudian engkau mengetahui bagaimana isi hatinya? Nah, dia bisa jawab Usama bin Zaid. Dan matian isi hati seorang Allah yang hanya mengetahuinya. Ya. Kita bermuamalah dengan seorang sesuai dengan zahirnya. Ketika zahir orang ini menampakkan kebaikan, hukumi orang ini baik. Nah, kecuali kalau ada tanda-tanda kejelekan, ya, maka kita berwaspada darinya. Nah, adapun secara zahirnya dia seorang yang baik, ya, maka kita hukumi dia baik. Nah, masalah hati, masalah yang tersembunyi dalam dadanya, kita enggak mengetahuinya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di makna wa hisabuhum Allah taala. Adapun hisabnya serahkan kepada Allah. Ya, kita bermuamalah menghukumi seseorang di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya menampakkan kebaikan, maka hukumi baik. Kalau zahirnya menampakkan kejelekan, maka hukumi jelek. Nah, sesuai dengan zahirnya. Wa fi sahihain, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibn Umar, dari sahabat Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hingga mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka apabila mereka melakukan itu semuanya, mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakna dengan hadis yang sebelumnya. Nah, yang jelas hadis ini menunjukkan bahwasannya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Tidak cukup terjaga darah dan hartanya. Akan tetapi harus melakukan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Di antaranya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menegakkan salat, membayar zakat. Nah, ya. Sehingga telah kita sebutkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar tetap memerangi mereka. Nah, kenapa? Dikarenakan mereka tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Wahadanil hadisani tafsirul ayatain. Ayati al-anfal wa ayati bara'ah. Dan dua hadis ini merupakan tafsir penjelasan terhadap dua ayat, yaitu ayat yang ada pada surah Al-Anfal dan ayat yang ada pada surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Ya. Al-Anfal ayat 39, Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka, orang-orang kafir, sehingga tidak ada lagi fitnah. Ya. Dan agama semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat dalam surah At-Taubah, faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kullal marsad. perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Tangkaplah mereka dan kepunglah mereka, intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertobat dari kekafirannya, ya, dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apabila mereka bertobat dan menegakkan salat, tidak cukup taubat saja, tapi harus melakukan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari taubatnya. Ya. Apabila mereka bertobat, menegakkan salat dan membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah jalan mereka. Jangan diperangi. Nah, وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. Para ulama telah sepakat bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak meyakini maknanya, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini maknanya dan tidak beramal dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka yang semacam ini yuqatal, diperangi hingga mengamalkan terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa penapian dan penetapan. Nah, ini ulama sepakat. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini maknanya dan juga tidak mengamalkan konsekuensinya, ya, diperangi. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau sholat, ya, tidak mau membayar zakat, nah, maka diperangi sampai mereka mengamalkan tuntutan konsekuensi dari la ilaha illallah. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala fi qawlihi umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, nah, dan juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya. Berkata Sulaiman Al-Khattabi, ya, pada ucapan Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Ma'lum annal murad bihada ahlu ibadatil awsan. Diketahui yang dimaksud manusia dalam hadis ini adalah para penyembah berhala. Duna ahlul kitab, bukan ahlul kitab. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Al-Khattabi, manusia di sini yang dimaksud adalah para penyembah berhala, bukan ahlu kitab. Ya. Kenapa? Li'annahum yakuluna la ilaha illallah. Dikarenakan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Summa yuqatalun, kemudian mereka diperangi. Ahlu kitab, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka diperangi. Kenapa? Dikarenakan tidak memenuhi syarat la ilaha illallah yang bisa menjaga harta dan darah mereka. Ya, yaitu mereka tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Ya, sehingga walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka diperangi. Wala yarfa'anhum syaib, dan tidak diangkat pedang dari mereka. Maksudnya tidak berhenti memerangi mereka. Nah. Ya. Sehingga ayat yang dibacakan atau hadis yang dibacakan ini, walaupun ya, diketahui yang dimaksud manusia di sini adalah para penyembah berhala. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang musyrik. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini para penyembah berhala. Bukan Alkitab. Kenapa? Alkitab mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa Nabi pun memerangi mereka? Tadi. Dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Di antaranya mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan zahirnya mereka tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala al-Qadi'iyyah, berkata al-Qadi'iyyah, ihtisasu ismatil mal wan nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabati ilal iman. Diususkannya terjaga darah dan jiwa bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini merupakan ungkapan dari maunya dia kepada keimanan. Nah, al-ijabah ilal iman. Supaya dia menyambut keimanan. Wa anal murad bidzalika musyrikul Arab. Dan yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW tadi adalah musyrikul Arab. Orang-orang musyrik bangsa Arab, wa al-awsan, dan para penyembah berhala. Wa amma ghairuhum mimman yuqiru bitauhid. Adapun selain mereka, selain musyrikin Arab, selain para penyembah berhala, di antara orang-orang yang menetapkan tauhid, fala yaktafi fi ismatihi bi qouli la ilaha illallah. Tidak cukup terjaga darah dan hartanya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Id yaquluha fi kufrihi. Melainkan dia mengucapkannya dalam dengan mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intaha, selesai penukilan. Nah, secara ringkas dari kitab yang disebutkan tadi. Nah, yang jelas, kita sebutkan tadi, sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Tidak cukup terjaga darah dan harta seseorang. Tapi hendaklah dia memenuhi syaratnya. Dan di antara syaratnya, yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas ini, adalah mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, la budda ma'a hada minal iman bi jami'i ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti persamaan dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman kepada semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fi riwayah, sebagaimana datang pada suatu riwayat, wa yu'minu bi wa bima jitu bi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beriman kepadaku serta beriman terhadap apa yang aku bawa. Dia cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Intinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah saja, kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya, ini belum terjaga darah dan hartanya. Apalagi yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak terjaga darah dan hartanya. Atau orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, seperti halnya ahlu kitab, tidak terjaga darah dan hartanya, Nabi memerangi mereka. Nah, sehingga dalam hadis yang kita bahas ini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allahi azza wa jal, ini menunjukkan tentang tafsir la ilaha illallah dan juga tafsir syahadat alla ilaha illallah, tafsir tauhid. Nah, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti dia mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan syarat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, berkaitan dengan salah satu di antara syarat la ilaha illallah adalah mengkufuri peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu maka terjaga darah dan hartanya. Nah, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.